Dan sia-siakan umur terus berlalu tanpa membuat bekal untuk masa hadapan. Jangan sia-siakan umur terus berlalu tanpa membuat bekal untuk masa hadapan. Ingat di suatu waktu kita akan bertemu saat pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Ingat di suatu waktu kita akan bertemu saat pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Saat dan masa itu, masa itu jangan diharap lagi orang akan membantu dari kanan dan kiri, walau akan menjerit merata petang dan pagi. Tiada orang membela selain amal sendiri. Harta juga balasan